Petrus susulak kaduana. Dua Petrus babae kaesana. Tolano ngalalemin, susulak ia nemeau Simon Petrus, ho Yesus Kristus akan mahaka huli nadedenon. Au sulak susulak ia suanoemi, ho mana mamahele tee sama leo ami boe. Yesus Kristus konde mane tualai, maita mane mana pe sodana, ana tau basa tatau nonu indos lalaena. Nalo sa ita tamahele neon. Elala bena mane tualain pe babae papalan, ma mole damena, ana safi kau neuemi. Nanahu emi malelak mane tualain ma Yesus, ko ita lama tuana. Mane tualain pake kuasa na de ana se ita, basa hata, ko ita palun suaneu masudan dosa. Ana tau de deak dia, nanahu ita talela, Yesus ko nalo basa ita, suaneu ita tameda, ita matua mademan, madale malolena. Hu no enok dia de, mane tualain bae bati se ita babae papala, matuaina ma mabelik fo, ana helu basa taso. No babae papalak sila la de, ini matapoi neme hihi na nau manga lau, fo mana tao makalolutuk nai dai bapak ia, boy ma no enok dia fo ini sipo mane tualain hada tatao, mana kitu basa tana. Hundia de, sanga enok tee, ko ela emi mamahele mahele Kristus. Ma emi namahehelen dia, dia saka selukana no soda malolea. Seek neme soda malolen dia mai, emi muse dadi hataholi malelak. Ma seek neme malelak dia mai, emi boyo muse paleta ma emi awina ma. Seek neme paleta awina ka mai, ela leo bena emi boeo, maka tatakak na ilelek po, emi masasale matak mo basa hata lalaena. Mafeek neme, naka tatakak na ilelek po, emi masasale matak mo basa hata lalaena. Emi boeo muse masoda tunga manetualai hihina naun. Na emi masoda fo tunga manetualai hihina naun nadalek, muse tama selukana no, emi sesuai lalain neu emi tulanom fo nama hehelek isaboe. Basa sona, emi sesuai lalain neu emi tulanom fo nama hehelek isa. Ela lebena emi tamaselukana ninik, suai lai basa hata huli lalaena. Basa sila landebena, hada tatau fo palu emi tautungan na emi soda madale. Netema emi, manu layesak hada tatau sila la sona, neu kose emi boe tai manggate ma, emi hapu buna boan. Boe ma emi malelak ita lama tuan Yesus Kristus no malole seluk bai. Tehu hatahuli fo ana tananu hada tatau sila la fasona, hatahulin dia dalena madu duafin poken. Dena losa na fandele heni sala singo makahulu nala, nana tau balisik so. Hundia, tulano ngalalemin. Boy tai sanga enok seluk, fo ela manetualain na looma, anahele nahele emin dia. Boy tai natia nahele. Metema emi tau tungan leondiak sona, neko se emi tapali deak soon. No enok dia, neko se emi hapu hak matetuk soa neu masok leo lama tua, ko ita mane mana pe sodan. Yesus Kristus nusa mana ketu basa tana dalek neu. Hundia de, afe emi nasena nedak tatas esa. Lae neu de deak dia, leo ma emi bubuluk basa so, ma emi mamahele mansele neu na nolik, ko emi sipon neme mane tua lain main dia. Nai lelek fo au bea soda, au amedan au muse fe emi nasa na nedak la eneu de deak silala. Nana au wubuluk basan, tado ka soonte ni kose au laoela dai bapak ia, nanahu ita lama Tuan Yesus Kristus na fada bata au no manga ledokso. Hundi ade, au sanga enok, koleo mae mate au soboeo, eni mafanendelek mahele de deak silala. Nailele ko ami mafada ini, ita lama Tuan Yesus Kristus, ana mai no matua ma de mandia, ami sama mahena ni uhata holi dai bafaka, tutui masa pepeko na landia fa. Kristus matua ma de mandia, ami mita matam so. Nanahu, nailele ko mane tua lain pen hada holomata ma, nama tutua nama de de manana, ami naindia. Leleng dia, halaka nana nama nenek nemen dia ko mandela masaaka na fada nae. Awana sesuai ngande ia, ko nandaano au dalenga. Ami mama nene matam, halang dia nemenu sesodaka mai. Nana leleng dia, ami sama-sama mo Yesus Kristus neme lete malalaok lain. Hun dia de, ami boi tai mama hele manitua lain halahe helu ko, basa na bila tui benga kala. Malole lena, emi tawafik neu halahe helu dia, nana halahe helu dia, sama leo banu mana pilak eta. Nasa lanai mama na makahakuka. Ko ana pila na hele losa dulu pula, boi ma sama leo du timua, ko nasa lanai emi dalen dalen. Nakalena seluk bay. Ela leo be na emi mafanendelek de deat esandeia nae. Mane tua lain halahe helun fo basa nabila, landuku lalo sa kanan dia. Boso mafada sesua nandan, sunga emi dudua dodo mesama. Nana beta la yesa fo mane tua lain halahe heluna. Nana tui bengak sunga karahata holi dai bafaka hihi na naunpa. Tehu kande, mane tua lain dula dalena, kuasa na basa na bila. Debesa ka ala tui benga hala hehelu, poma neme mane tua lain namai. 2 Petrus babae kaduana. Makahuluna, hapuna bi masa peteko kala. Ala mai leo mane tua lain hata huli kama hehele na la dalek mai. Leondiak boe, Neu kose, mese masa pepeko kala, ala mai leo emi talada mai boe. Mese silala, lanuli nanuli masalak, ponini kada momopo mamates pehata holia. Maneu kose, lalelesi mana kuasa fo mana soi po isila. No enok dia, silande lini momopo mamates pe sila awinana, fota doano soonte, anak tuni nala so. Leo mai leon diak boyo, hata holi bau ka tunga mese masa pepegok silala masoda. Ko henuk no, nasa melu mata matak silala. Boy man neme mese masa pepegok silala tatau no nui nala mai de. Neu kose hata holi bau ka, la fada sala, lai neu enon dot, ko mana leo manitua laina neuwa. Bukan de mese masa petekok sila la tenes petan ala de. Neu kose ala tui emi. Sila tutui mana popo de papai nala. Potau kande ala hapuna nalak neme emi mai. Tehu sila huhuku nala. Nana sadiak do kato. Boy ma momopo mamate so nana nakitu basak soa neu sila boyo. Nahani mema kasoso. Ata nusa soda masala masinyo kala boyo, mane tua lain tapoi lota kata, la tapoi leme huhuku kamaisa. Ana tapas leo tasi hai gale leo. Mane tua lain taus leo, pata makahatu gale leo ko, tahan na heles lemen dia. Losa fai na ketu na ladika losa. Leondiak boe, no dai bapaka, nai lelek makahuluna. Mane tua lain tapoi lota kasa, la tapoi leme huhuku kamaisa. Lelek dia, mane tua lain fe fa suaka, luna dai bapaka, hata holi masala masinyo kade. kada no, no hata huli hitula soda. Nana no, tui benga halak, lain neuma soda, konan daano manetua lain dalena. Dede ana sama no, kota Sodoma, no Gamora. Manetua lain, hotuhemi kota Sila, Ninik Hai. Ko ela ana dadi natutudu lain neu, hata fo neko se, ana dadi neu hata huli manga laukala. Tehu lot na soda. Nana ana sunga manetua lai hihi na nau. Ana dui doso nan sene. Nana hata huli manga lau silala. Hada tatao takanda ana lapa. Nai hata huli matak leo silakala talada heon. Lot ko hata huli malolendia. Na soda no dale na dui doso nan sene. Nana sunga fai kada nita. Manama nene hata huli silala. Katao no noin manga launala. Dadi amak manetua lain bubuluk tau-tau leo beko. Ana soi tefa na hata huli. Ko mana tau tunga hihina naun. Metema lasa sale matak lo sotoba susudika. Mamak manetua lain bubuluk eno na tau leo beko. Ana po ilotak hata huli manga laukala la soda. Ko lo sa faina. Ana hukus na ifai na ketu na labika. Nakalenak baeniu hata huli mana tunga nasa melun. Hihi na nau mangenggeo nala. Mahata huli fo laka mumulu laka mamaik manetua lain kuasana. Nese masata tekok silala. Lapalani makuao ndayao lansin. Nalosa ala tahia penge laka mumulu laka mamaik. Basa hata masoda mandela masaa manai nusa soda saboe. Tetekona ata nusa soda kala. Dede balakai makuasa na labau lena heni mete masasa tekok silala. Boyo alata lapalani laka mamulu laka mamai. Hata masoda mandela masaa silala. Nayamak manetua lain matanpa. Tehu mese masa tepekok sila la suri selin. Sila sama leo bana fo bonginan sona. Ko unan fo dodo heni. Ala tau hata isa sona. Ala ta dodo opa. Te ala tau tunga kada sila dalhe hiina la. Nalusa ala laban dedea fo. Kala lela kan. Ninik dedea naka mumulu naka mamae. Hundi ade. Mopo mate sama leo bana maka makikika. Nana katao na nui manga lau silala. Neko se ala siko sila katao na nui. Manga lau ndia bunaboan. Konde doi dosok mato ataka. Katao na nui ko nandaano hata huli silala dale nande. Ala tao suri beka naifai leledo na. Tadi ala tau la ketu sila dale hihina. Mete na langatuk laka bubua lo. Emi nai feta dote sona. Hata huli la malua heheo hihilu nala. Nana nasa melu mata-mata kala. Tau lalas dadi mana maku kala. Ala tapela malua no tau salah singo kapa. Maala hi mete inak no mata mana koteo. Mahata huli fo beta ka nama hele. Fo nama hele na beta na tea na hele fasona. Leo fufudi o dokasa. Hata huli sila dale nala. La teme no tene peta faso. Hata huli sila la ndebena. Hata huli na naso subabasa kalaso. Hukande ala tanau tunga enondo safade. Ala laok sala. Ala laok tunga eno ko makahuluna, bileam ko beor anana, eno dalam. Bileam ia, nahik nan sele, ana hapu doig neme tatao no noe manga lau namai. Tehu ana hapu fetepa mabela, hukande tatao no noe manga lau ndia, nailelek ko keledeena, ana kokolak ninik hata hulia, ala kokolan. Nena losak no nakaseti, ana hahay tatao no nui kamulundia. nese masa pepeko silala, sama leo oe mata madasa. Masama leo ko andenuk, po ani sangu fu sala. Mane tua lain sadia basa sila, mamana nanai mamanak eka, maka hatuk nan sele. Ala kokolak no bako maloa, pehulo, boe mahu no sila mata mana koteo naladae. Ala taola tuda hata huli ko besaka, ala kalua leme hata huli mana lao, dala eno kala dalek mai. Nese masa pepeko sila la helus lae, ala soi poi hata huli sila la, teteko na sila bedadi ata neu, hada tatao ko mana tao na lutu hata holia. Nana mete mahata holi esa, ana singi hata holi se eksona, hata holi india dadi ata neu, hata holi mana singi india. Hata holi mana malelak amak mana tolai, maita mana soitepan, Yesus Kristus sona, hata holi india natapu ineme, basa kuasa dai bafak, pomana tao nang engeo hata holi dai bafaka. Tehu mete maneu fai magabu info, laka hihi, la selu kana sona. Neu mate ena te, hata holi india, hada tataon manga launa, lena heni hada tatao makase sosana. Malole lenak hata holi matak leo sila kala, Boso lalelak manetua lain enondona. Neme lalelakana, tehu neufai makabuinte. Ala tanau tau tunga paleta fo manetua lain te neu salaka. Hata holi sila tatao nonoin, na tetu nandaano dede alasi janae. Neu kose busa na aseluk mutana. Ma, wadiu basa bakio eso. Tehu neu kose neu loli seluk naitane dale. 2 Petrus babae tapeluna. Tolano tolano susue lalain ala lemin. Susulak ian debesona au susulak kaduang fo au fe neuemia. Nai au susulak kaduang ia dale au tawa tetea ahehele imi dalema. Poela emi hapudu dua afi matetu mandaka. Awoke, poela emi mafanendele hala kokola fo, maka hulu na manetu alain, na vina la kokola kasa. Ma mafanendele paleta neme lama tuak, po mane mana soi tefaka. Po lama tuaka hata holi na dedenu nala, tui benga neuemia. Maka susosana, emi muse bubuluk te, neu fai fai mate ekala te, neu kose hata holi ko hihi na nau, nasa melun ko asa la toda nala, ala toda mai. Ko ala kakolak lae leu ia, la fada lae, la matua ka helu nae, neu kose anamai. Na besak ia anamai de, nai be, ita ama kaina la mate basa so. Tehu basa hata la laena de sama leo maka huluna. Konai lelek manetua lai nagadadadi la laia no dai basa ka boe. Ta koala tanau manaku lai maka hulun ele manetua lai nagadadadi la laia no dai basa ka nini kada hala kokola mecha tanapa. Mane tua lain na kada dadik dai bafa ka neme oe amai, mano oe. Maninik oe boe konde, neme fa tuak matua ina mai de, dai bafa maga hulun ele. Mane tua lain tau na mopon. Tehu no mane tua lain hala kukolan dia boe de, lalai no dai bafa besak ia nana nakabuboi, tua neufai maga buina, nana hoto henik ninik hai nai fai na ketu na ladika sama sama no hata holi manga lau kala. Tehu tolano tolano ngala lemin. Boso mafandele heni dedeak isandeia nai. Sunga lama tua ka mata memete na sona. Fai isa sama leo teuk lihun isa bae neu lama tua ka. duas matak esa. Amak manetualai tanaka mamak kehata ko anahilu basa safa. Leo maehata hulinggelok lae daenga leondiak. Dede anasafalina, anatahae lai namanasa imi fanana, anatanau mate mopu imi isa boen. Ananau ko ela basa hata huli lalaena, ala tukate sale dale beno leme sala sino nalamai. Tehu lama tua ka fai mamaina, neko se analusa, sama leo nakoka. Nai fai ndia te, neko se lalaya mopo kana. No manggulu matua ina, anadadi nai lalai, mabasa hata manai lalaya, neko se putu laye sakasa. Boy madai bafaka no basa oisin lalaena, neko se mopo laye sakasa. Bukan de basa sila lalaena, nana tau nakalulutuk minik enok matak leondiaka. So na emi masoda tau lebek bay, emi muse masoda nondos ma malalao. Nailelek ko emi mahami ma emi mahit manteni, manetua lain fai na analusa. Neu fai ndiate, neu kose lalaya nana hutuhenik, mahukan de ha india hana de basa hata manai lalaya lalaena niko se noe heni. Tehu ita tahani hata fo mane to lain heluka konde lalaya ma dai basa beuka konai be hapuka dan dosa na india. Hundia tulano susue lalainya lalemin. Nailele koemi mahani fai india. Emi muse sanga enok te'e. Ko emi so dama malalauk masala singota na imane tua lain matan. Goe ma maka boboi emi tututi na natom no mane tua lain nafo malole na hele. Bole tafada tae lama tua kata hae lai na manasa ikan dia degena. Anafe ita fai loa so neu ita tukate sale dale. Ko daenga ita hapu sodaka. Paulus, ko ita tolano susuena, anasulak peemi susulak na elem dia boe. Mane tua lain peen dudua api, mana te teno de anasulak susulak dia. Na ibasa Paulus susula na ladalek lalaena, anasulak tatas esa laeneu de deak silala. Memak nai Paulus susulan sila la dalek, hapu babaek diu be, isa tata lela kasafa. Boy ma hata huli, ko tala lela hata isa boyen, ma nama hehele nala, beta la tea la hele fa, ala pupode papai babaek sila la. Susuan dandan leona. Boso dodo doak dedeak dia, nana hapu babaek ngelok na isusula malalauk dale boyo. Hata huli sila la, ala kupode papai tau leon diak boy. Tehu hata huli sila katao nonoin, de ninifes momopo mamates dia. Tehu bae neo emiko, au tulano susuai nalalene. Emi bubuluk basare deak sila la so. Hundia de, mane amata lolole, poboso nalosak ala hela liniemi, leo hata huli manga lauk sila dalek neu. Ko emi tuda meme emi, mamana napade de matea mahele mamai. Ela lebena, lama tuak Yesus Kristus, maita mane mana soi tefana, ana fe babae babati neu emi, ko ela emi boe tai malela kana. Ko akion, neme besak ia, lusa dodona. Amin. Hada holomata, neme ami, Petrus.